Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita dalam kondisi menghadapi beragam kesulitan dan kesusahan di saat-saat menjalarnya wabah corona ini. Mungkin dalam benak sebagian kita terbetik kapan wabah ini akan hilang dan akan pergi. Tentunya sebuah pertanyaan yang wajar, karena memang peristiwa dan kondisi yang serba tidak ada kepastian, dan perkara serta kondisi yang menyebabkan ruang gerak seorang hamba itu tertahan, terkadang menjadikan seorang itu tergoyah kesabarannya. Namun bagi seorang mukmin, dia yakin bahwa ujian dan cobaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, padanya ada hikmah dan faedah. Seorang mukmin akan menghadapi itu semua tanpa dengan hati yang berkeluh kesah, tanpa mengucapkan ucapan yang menyelisihi aturan agama, dan tanpa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma syariat. Di antara wasiat yang disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Abbas, wa'alam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'a al-usri yusra. Ketahuilah bahwa pertolongan dari Allah bersama dengan adanya kesabaran. Artinya seorang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang itu menetapi kesabaran, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan hidup, perkara-perkara yang tidak mengenakkan. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwa kemudahan itu bersama adanya kesulitan. Artinya kesulitan yang menimpa hamba harus dihadapi dengan sikap ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak menafikan adanya ikhtiar atau usaha. Suatu saat petaka dan musibah itu akan hilang. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa al-usru yang berarti sulit ini datang dengan lafaz ma'rifat, sedangkan yusra datang dalam lafaz nakirah. Ditafsirkan bahwa datang satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Lihat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa satu kesulitan yang menimpa hamba, manakala hamba melaluinya dengan hati yang ridho, penuh dengan kesabaran, tidak ada keluh kesah, dan tidak menyelisihi norma-norma agama, maka akan datang setelahnya dua kemudahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap orang yang hidup di dunia ini tentu akan melewati beragam peristiwa dan kejadian. Perubahan keadaan adalah suatu kepastian, karena dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Hakikat ini harus kita pahami, agar kita tidak lupa diri dikala memperoleh kenikmatan duniawi, dan tidak pula berlarut-larut dalam kesedihan di saat Allah menimpakan musibah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada satu bencana pun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula menimpa pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab. Ini maksud adalah Lauhul Mahfuz, kitab catatan induk, sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sebelum musibah tadi turun, sebelum musibah tadi muncul, semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kenapa Allah SWT menjelaskan seperti ini? Kami jelaskan, kata Allah, yang demikian ini supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi apa yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa pada diri kita dari musibah, itu semua sudah tertulis dalam lauhul mahfuz, dalam kitab catatan induk sebelum musibah itu turun. Dan hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan yang seperti ini supaya kita yakin dengan takdir Allah. Apa yang menimpa kita dari kebaikan, dari kenikmatan, jangan sampai menjadikan kita lupa diri, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang menimpa kita dari musibah, jangan kemudian kita larut dalam kesedihan, karena semua telah tertulis dalam lauhul mahfuz. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh di antara yang dirasa berat oleh jiwa manusia, manakala harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit dan berbagai problem yang menghimpit. Dalam hal ini manusia berbeda-beda dalam menyikapinya. Adapun orang yang mukmin, adapun orang yang beriman, dia akan menghadapinya dengan sepenuh keteguhan hati. Sedangkan orang kafir atau orang yang lemah imannya, karena pegangan dia dalam beragama ini tidak kuat, dia akan terombang-ambing ketika menghadapi kenyataan yang pahit. Dia akan salah jalan dalam menghadapinya. Ada dari mereka yang sampai bunuh diri di saat menghadapi musibah atau kesulitan hidup. Ada pula yang mendatangi dukun dan paranormal. Ada pula yang sampai tingkatan mencelakakan orang lain, membunuh, merampok, dan semisalnya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesulitan hidup sebenarnya akan memberitahu tentang hakikat kepribadian seorang. Dalam kondisi normal, dalam kondisi biasa, dalam kondisi tidak ada di sana ujian yang berat, orang terlihat biasa saja. Namun akan diketahui seorang itu sebenarnya seperti apa keimanannya, seperti apa keteguhannya, seperti apa jati dirinya di saat dia mendapatkan ujian dan cobaan. Memang dalam kondisi biasa dan tidak ada masalah, seorang terkadang sulit untuk diketahui kepribadiannya. Namun dalam keadaan yang serba sulit, disitulah akan muncul jati diri yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Hasibannas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah akan mengetahui orang-orang yang benar, benar pengakuannya, dan Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta dalam pengakuannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dahulu di tengah-tengah Bani Israel atau di zaman sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu itu setelah meninggalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Bani Israel mendapatkan kekejaman dari raja yang zalim Raja Jalut dan pasukannya. Maka Bani Israel meminta kepada Nabi mereka untuk diangkat seorang raja yang akan memimpin perang untuk melawan Raja Jalut dan pasukannya. Sang Nabi mengatakan, bagaimana kiranya nanti ketika telah dipilih seorang raja yang akan memimpin perang kalian bersama kalian, apakah kalian nanti akan taat? Apakah kalian mau mengikuti instruksinya? Mereka mengatakan, bagaimana kita tidak mau mengikutinya? Bagaimana kita tidak mau perang bersamanya? Sementara kita ini diusir oleh mereka, kita, istri-istri kita, anak-anak cucu kita. Artinya Bani Israel, mereka sesumbar bahwa kami akan siap berperang bersama raja tersebut karena kami ini terdolimi. Allah SWT kabulkan permintaan mereka dan diangkatlah seorang raja di tengah-tengah mereka, yaitu Talut. Baru saja mereka meminta, kemudian dituruti, kemudian mereka protes. Kenapa Talut yang diangkat menjadi raja di tengah-tengah kita? Dia bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak hartanya. Ya subhanallah. Mereka yang meminta dan dituruti, setelah itu mereka protes. Alasannya karena Talut bukan orang yang luas hartanya. Padahal yang namanya memimpin pasukan tidak harus orang yang kaya raya. Orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin pasukannya, memiliki strategi perang yang bagus, fisik yang kuat dan bisa memanage ya pasukannya. Kemudian karena memang sudah diangkat menjadi raja di tengah mereka, kemudian berangkatlah Bani Israel dengan Raja Talut ini untuk berperang melawan Jalut dan pasukannya. Sang raja ingin menguji, ingin mengetes kesabaran pasukannya ini. Sang raja mengatakan bahwa kita nanti akan melewati sungai. Jangan ada dari kalian minum darinya kecuali hanya seteguk. Mengambil dengan telapak tangannya. Itu saja dibolehkan. Ketika mereka melewati sungai dan mereka haus, maka mereka minum sebanyak-banyaknya. Raja Talut pun faham. Ini belum bertemu dengan pasukan, sudah tidak sabar seperti ini. Lalu kayak apa ketika mereka nanti akan berhadapan dengan musuh? Betul saja. Sungai pun mereka, lalu mereka lewati. Kemudian ketika sudah dekat dengan pasukan musuh, maka Bani Israel mereka minder melihat banyaknya pasukan lawan dan besar-besarnya fisik mereka. Sebagian dari pasukan mengatakan, dan sebagian besar dari pasukan mengatakan, La taqata lana bi Jalut wa junudi. Kita tidak akan mampu melawan Jalut dan pasukannya. Iya, pada dulu mereka sesumbar, mereka siap berhadapan dengan musuh, namun di saat musuh sudah ada di hadapan, mereka melempem tekadnya. Hanya beberapa gelintir dari pasukan yang mereka tetap yakin bahwa pertolongan di sisi Allah SWT. Mereka orang-orang yang masih tersisa dalam pasukan yang yakin dengan pertolongan Allah mengatakan, Kam min fi'atin qalilah walabat fi'atan katsirah bi'idznillah. Allahumma as-sabirin. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu menumbangkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksud dari disebutkannya kisah tadi, bahwa terkadang di saat normal seorang bisa saja sesumbar. Namun di saat kondisi genting, disitulah akan terlihat hakikat jati dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang umatnya dari mengharap-harap datangnya musibah atau bala. Sampai kita mengatakan, coba kalau ada musuh akan saya hadapi, akan saya tebas mereka. Atau kita tidak akan mungkin terkena wabah, tidak akan mungkin terkena ya virus ini dan ini, karena kita ini biasa minum jamu atau mengkonsumsi rempah-rempah. Jangan seperti itu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la tatamannau liqa'al adu wa idza laqitumuhum fasbiru. Janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Namun bila kamu bertemu dengan mereka, maka bersabarlah. Jadi istilahnya, musuh jangan dicari, tetapi kalau bertemu jangan lari. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, li'anna liqa'al adu asyadul asya' ala nafsi wal umurul ghaibah laysat kal muhaqqaqah. Fala yu'manu an yakuna 'indal wuqu' 'ala khilafil matlub. Berjumpa dengan musuh adalah perkara yang terberat yang dirasa oleh jiwa. Sedangkan perkara yang belum nampak tidak seperti yang sudah terlihat nyata. Ketika yang dinanti-nanti menjadi kenyataan tidak mustahil, yang ada adalah sebaliknya dari yang diharapkan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam keadaan serba ketidakpastian kapan wabah yang menimpa masyarakat di muka bumi ini akan berakhir, janganlah sampai sikap pesimis menggelayuti hati kita. Jangan sampai kita memiliki sikap putus asa dari rahmat Allah SWT. Ya, memang kondisi yang sulit yang berlarut bisa menyeret pada sikap pesimis atau berputus asa dari rahmat Allah. Bila keadaan seorang sudah sampai seperti ini, maka dia telah terhinggapi dengan sifat kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tai'asu min rawhillah innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Seperti diberitakan oleh sebagian media, ada sebagian orang bunuh diri ketika menghadapi pandemi ini karena hatinya tidak kuat melihat kenyataannya seperti ini. Mungkin dalam anggapan dia, daripada saya mati terkena virus ini, lebih baik saya ya segera saja mati. Wala'iyadubillah. Kekafiran yang ada pada mereka menjadikan mereka menganggap jauhnya rahmat Allah. Karena mereka menganggap jauhnya rahmat Allah, maka rahmat itu pun menjauh. Oleh karena itu, kita dilarang untuk meniru mereka. Ayat yang tadi sudah kita baca, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, wala tai'asu min rahillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la ya'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kadar keimanannya, maka seorang memiliki sikap berharap pada Allah SWT. Seorang yang tahu luasnya rahmat Allah tentu tidak akan terhinggapi sikap pesimis. Bahkan dia yakin bahwa setiap ada kesulitan pasti akan datang setelahnya kemudahan. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surat At-Talaq, sayaja'alullahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Sayaja'alullahu ba'da usri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan, memberikan kemudahan setelah adanya kesulitan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kisah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan ayat ke-62 dari surat An-Naml, yang intinya dahulu ada seorang yang biasa menyewakan bighal. Bighal ini peranakan kuda dengan keledai. Dahulu ada seorang biasa menyewakan bighal dari Damaskus ke negeri Az-Zubdani. Suatu saat ketika ia melakukan perjalanan, ada seorang ingin menemaninya dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, di tempat yang sepi dan jauh dari lalu-lalangnya manusia, orang yang menemaninya justru ingin merampok hartanya dan ingin membunuhnya. Orang yang ingin merampoknya ini setelah diingatkan dengan nama Allah dan adab Allah, namun orang ini tetap bertekad untuk membunuhnya. Orang ini pun akhirnya pasrah. Namun ia meminta waktu untuk sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Ketika ia berdiri sholat, tak ada satu ayat pun yang bisa keluar dari lisannya karena dahsyatnya keadaan. Namun selang beberapa saat keluar dari lisannya ayat, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilamma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan manusia sebagai khulafa fil ardi? Apakah di samping Allah ada ilah yang lain? Amat sedikit kalian mengingatnya. Keluar dari lisan orang tadi, ayat tadi. Tidak disangka. Ia pun melihat dari kejauhan ada seorang penunggang kuda dengan membawa tombak datang kepadanya dengan cepat. Setelah dekat, orang yang datang dengan menunggangi kuda tadi dan membawa tombak tadi langsung membunuh si perampok tersebut. Menombak si perampok tersebut sampai mati. Orang yang mau dibunuh ini heran dan bertanya, man anta, siapa kamu ini? Orang yang datang tadi dengan kuda yang cepat dan membawa tombak dan membunuh perampok tadi mengatakan, ana rasulu man yujibul muttara. Saya adalah utusan Dat yang mengabulkan doa orang yang sedang menghadapi kesulitan. Intinya janganlah seorang berputus asa dari rahmat Allah. Sebab kita renungkan, mungkin orang tadi sudah berpikir nyawa sudah ditenggorokan. Baik orang yang akan membunuhnya atau orang yang akan dibunuhnya. Namun siapa sangka justru orang yang akan dibunuh justru yang selamat, dan orang yang akan membunuhnya justru dia yang mati. Dari sini seorang mukmin dan mukminah, seorang muslim dan muslimah tentu akan senantiasa berharap dan berharap pada Allah, dan tidak akan dihinggapi oleh sikap pesimis. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesulitan yang menimpa kita, tentu di sana ada jalan keluar, ada solusi. Manakala kita mau mengikuti ajaran-ajaran agama, buat setiap kesulitan pasti ada di sana solusinya. Penderitaan yang dialami manusia dengan beragam bentuknya bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Karena Allah lebih sayang terhadap hamba-Nya daripada hamba terhadap dirinya sendiri. Di sana ada jalan keluar yang terbaik bagi seorang untuk terlepas dari malapetaka yang sudah menimpa atau menangkal musibah yang akan turun. Di antaranya yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Allah SWT berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam kondisi seperti ini, kita memperbanyak kebaikan. Amalan-amalan lisan, berzikir misalnya, tilawatul Quran. Amalan-amalan anggota badan misalnya, banyak-banyak salat sunnah. Amalan mengeluarkan harta, sedekah, membantu orang yang kesulitan. Dalam kondisi seperti ini, luar biasa. Walaupun kita sendiri yang kondisi sulit, tapi jangan kemudian kita tidak berbuat kebaikan. Semampu yang kita, sesuai dengan yang kita mampu dari kebaikan. Karena rahmat Allah dekat pada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Karena umumnya petaka yang menimpa disebabkan karena kemaksiatan dan dosa. Orang yang beristighfar dengan mengakui kesalahan akan memperoleh kusuran rahmat dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah SWT menyebutkan ucapan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi Nuh mengatakan, Fakultu staghfiru rabbakum, innahu kana ghafara, yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdidkum bi ambali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kalian kepada Allah, berob kalian. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian. Dan akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Taubat dan istighfar akan mendatangkan kebaikan baik di dunia ini atau di akhirat nanti. Allah akan mengucurkan rahmat-Nya. Allah akan mengucurkan rezekinya kepada mereka-mereka yang senantiasa istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah taubat dan istighfar di saat-saat seperti ini. Kemudian di antara jalan keluar dari kesulitan, di samping juga ikhtiar secara duniawiyah, kita juga jangan lupa ikhtiar secara syar'iyah, sesuai dengan aturan-aturan agama. Yang ketiga adalah memperkenalkan diri kepada Allah di saat lapang. Dan selalu menjaga batasan-batasan Allah dengan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah di saat senang atau lapang akan diingat oleh Allah di saat susah. At-Tuhaq bin Qais berkata, ingatlah kamu kepada Allah di saat senang, niscaya Ia mengingatmu di saat sulit. Sungguh dahulu Nabi Yunus selalu ingat Allah. Sehingga tatkala ia ditelan oleh ikan, maka Allah selamatkan. Allah SWT berfirman, Falaula annahu kana minal musabbihin, lalabitsa fi batnihi ila yawm yub'atsun. Kalau sekiranya Yunus tidaklah termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Ya, namun karena Nabi Yunus orang yang ahli dzikir, orang yang senantiasa ingat pada Allah, ingat pada Allah SWT di saat abad sulit, di saat ya sulit. Sedangkan Fir'aun dahulunya seorang yang melampaui batas dan tidak ingat pada Allah. Ketika tenggelam, ia berkata, aku sekarang baru beriman. Maka Allah pun mengatakan, Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya? Padahal sungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan pula dalam hadis yang masyhur tentang tiga orang yang terjebak dalam goa dan tertutup pintu goa oleh batu yang besar. Dan secara perhitungan mereka tidak akan mungkin bisa keluar dan akan mati terjebak di goa tersebut. Namun karena mereka sebelum musibah datang memiliki simpanan amal kebaikan, ada yang berbuat baik pada orang tuanya, ada yang kebaikannya berupa meninggalkan maksiat, ada yang kebaikannya dia memberikan kelapangan kepada karyawannya, kebaikan-kebaikan-kebaikan seperti ini menolong mereka dan menjadikan mereka keluar dari musibah maut tersebut. Demikian pula dalam kondisi seperti ini juga, walaupun kondisi kita hampir semuanya serba terpapar oleh kesulitan, namun kita ingat akan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu bid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ini pula kiat dalam menghadapi problema hidup. Kita melakukan ihsan, kebaikan pada orang lain. Kita memudahkan orang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan kita di dunia dan akhirat. Kemudian di antara kiatnya juga, kita memohon kepada Allah dengan mengarahkan hati ini hanya kepada Allah. Jangan menghasilkan arti dari doa. Karena sebagian orang mengatakan doa-doa, apa doa bisa menghilangkan petaka pandemi yang seperti ini? Kita katakan bahwa kita ini hamba yang diatur, sedangkan Allah Zat yang mengatur. Zat yang mengatur kita, meminta kita untuk memohon kepadanya. Dan dia menjanjikan akan mengabulkannya. Betul, kita bukan hanya berdoa, kita juga berusaha secara hissiah, secara keduniawian. Namun jangan kemudian seorang mengecilkan arti dari doa. Apa artinya ikhtiar usaha seorang kalau tidak ada rasa tawakal kepada Allah? Apa artinya usaha seorang kalau tidak ada ketergantungan kepada Allah? Bahkan terkadang seorang sudah berusaha secara duniawiah, dia tidak pernah keluar dari rumahnya di saat pandemi seperti ini. Dia selalu memakai masker, selalu ya cuci tangan. Tapi bisa saja terkena. Ya. Karena memang Allah takdirkan seperti itu. Jadi jangan kemudian mengecilkan arti dari doa. Betul, kita tetap berusaha. Tapi jangan kemudian kita mengecilkan arti dari doa. Kita ini hamba yang lemah. Ya. Yang kita tentu sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pintu Allah senantiasa terbuka bagi hamba yang menghendakinya. Meskipun seluruh pintu telah tertutup, seluruh jalan telah tertutup. Disebutkan dalam Al-Qur'an, dahulu kaum musyrikin atau sebagian kaum musyrikin melakukan pelayaran di lautan. Terkadang perahu yang mereka naiki diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang dahsyat. Lalu mereka berdoa, memohon kepada Allah dengan seturus hati mereka. Apa yang dahulu mereka sembah dari selain Allah dicampakkan, ditinggalkannya. Mereka hanya minta kepada Allah, ya Allah selamatkan kami. maka Allah kabulkan permintaan mereka. Meskipun setelah tiba di daratan mereka kembali menyekutukan Allah. Jika ini doa mereka dikabulkan, padahal mereka adalah orang-orang musyrikin. Tentunya orang yang beriman lebih mulia. Hanyalah intinya seorang benar-benar mengarahkan permohonan kepada Allah dan membuang jauh-jauh ketergantungan pada selain Allah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seperti tadi disebutkan bahwa wa anna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kira-kira apa rahasia dibalik datangnya kemudahan setelah kesulitan yang dahsyat? Setelah seorang diombang-ambingkan oleh kesulitan hidup, kemudian baru setelah itu seorang akan mendapatkan kemudahan, apa rahasia dibalik itu semua? Yang pertama, kesulitan bila telah sampai puncaknya akan menjadikan seorang tidak ada lagi ketergantungan kepada makhluk, sehingga yang ia gantungi hanya Allah. Ia hanya bergantung pada Allah. Bila sandaran seorang pada Allah, bila sandaran seorang hanya kepada Allah, maka permohonannya akan dikabulkan dan kesulitannya akan dilepaskan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi ini rahasia dibalik datangnya kemudian setelah kesulitan dahsyat. Akan menjadikan seorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya bergantung kepada Allah, inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonannya. Kemudian kedua, seorang hamba bila dahsyatnya petaka telah meliputinya, maka ada upaya keras darinya untuk memerangi godaan setan yang membisikkan sikap berputus asa dari rahmat Allah. Tadi sudah kita sebutkan bahwa terkadang musibah yang berlarut-larut, kesulitan hidup yang tidak kunjung berakhir, menjadikan seorang terkadang dihinggapi oleh sikap pesimis. Dan tentu ini adalah godaan setan. Tapi seorang yang beriman akan menepis dan akan memerangi godaan setan ini. Dan tentu tidak mudah bagi seorang mukmin dalam memerangi godaan setan ini. Godaan untuk berputus asa dari rahmat Allah. Namun dibalik dari upaya keras memerangi dan menepis godaan setan ini, bahwa ia akan dilepaskan oleh Allah dari malapetaka. Dan di antara bentuk godaan setan tersebut juga, agar seorang meninggalkan berdoa yang tidak kunjung dikabulkan. Terkadang seorang diberdoa-berdoa kok belum melihat adanya dikabulkannya doa dia, kemudian dia berhenti dari berdoa. Dia pun terkadang dihinggapi atau dibisikkan oleh syaitan untuk meninggalkan doa. Untuk apa aku berdoa? Maka dia perangi godaan ini. Maka balasan dari memerangi godaan setan ini, Allah SWT akan mengabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, dan ini poin-poin ini saya ringkas dari kitab Nurul Iqtibas karya Ibnu Rajab bersama Al-Jami' Al-Muntakhab halaman 212 sampai 213. Seorang mukmin bila melihat kesulitannya tidak kunjung selesai dan hampir berputus asa, terlebih setelah banyak memohon kepada Allah, hal ini akan membuahkan sikap introspeksi diri. kesulitan tidak kunjung selesai. Sudah banyak memohon kepada Allah ternyata belum dikabulkan. Hampir saja sikap berputus asa ini akan menghinggapinya. Namun justru hal ini akan membuahkan sikap introspeksi diri. Dia menyadari bahwa di sana belum ada jawaban karena memang hatinya masih kotor. Perasaan seperti ini mendorongnya untuk bersimpuh hati secara total di hadapan Allah dan mengakui belum pantasnya dia untuk dikabulkannya permohonannya. Dengan ini, maka dia akan cepat dilepaskan dari malapetaka. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tutup pembahasan ini dengan menyebutkan buah dari kesabaran. Semua orang tak terkecuali, apakah dia mukmin atau dia kafir, pasti akan mengalami cobaan hidup. Hanya saja orang yang beriman lain dalam menyikapinya daripada orang-orang yang kafir. Masa-masa sulit yang dialami dihadapinya dengan keteguhan hati, ridho terhadap ketentuan Allah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi Yakub diuji oleh Allah dengan terpisahnya ia dari anak yang sangat dicintainya. Berpisah dari Nabi Yusuf dan saudaranya. Berpuluh-puluh tahun Nabi Yakub menahan penderitaan hidup. Akan tetapi bersama dengan itu ia tidak pernah berputus asa. Dia berkata kepada anak-anak yang lain, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhih wala tayasu min rahillah. Pergilah kalian wahai anak-anakku, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dia juga berkata dengan penuh harapan, asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Berpuluh-puluh tahun berpisah dengan Yusuf dan saudaranya karena memang hasad dari saudara-saudara Yusuf yang sengaja menjauhkan Yusuf dari wajah ayahnya. Dan tentu ini penderitaan hidup yang tidak ringan. Seorang berpisah dengan anaknya yang dicintainya berpuluh-puluh tahun, tapi tidak pernah Nabi aku berputus asa. Bahkan senantiasa berharap, harapan Yakub pun Allah wujudkan. Allah pun pertemukan antara bapak dan anak yang sama-sama merindukan. Setelah sekian lama, Nabi Yakub menahan penderitaan hidup. Dan tentunya, cobaannya seperti itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Akan menjadikan sebutan hamba tersebut harum karena mampu melewati masa-masa sulit tanpa mencacati agamanya. Memang seorang tidak akan dikokohkan oleh Allah sebelum ditempa, sebelum diuji. Sebagaimana dahulu sebagian ulama ditanya, ayumakan ar-rajul qabla ayyubtala aw yubtala summa yumakan. Apakah seorang dikokohkan oleh Allah sebelum diuji, atau diuji dahulu kemudian baru dikokohkan oleh Allah? Maka dijawab, yubtala summa yumakan. Diuji dahulu baru setelah itu dikokohkan. Kisah orang-orang yang dilepaskan dari penderitaan hidup, baik orang dahulu atau yang ada di tengah-tengah umat ini, telah banyak dibukukan oleh para ulama. Di antaranya adalah kitab Al-Faraju Ba'da Syiddah karya Al-Imam Ibn Abi Dunya. Al-Faraju Ba'da Syiddah, kemudahan setelah adanya kesulitan. Demikian pula kitab-kitab yang menyebutkan tentang karamah para wali yang ditulis oleh para ulama al-sunnah dan kitab-kitab sejarah pun telah memuat tentang kisah-kisah orang yang dilepaskan dari penderitaan hidup setelah mereka melewatinya dengan kesabaran, melewatinya dengan senantiasa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuktikan bahwa Allah mendengarkan rintihan hambanya dan melepaskan penderitaan mereka yang hanya bergantung kepadanya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.